Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim al-mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotal mustaqim. Shirotal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi na'amuka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajikal karim wa li adhimi sultan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil aghyar adada ni'amillahi wa ifdoni. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yakulun lahum ma'firatun wa rizqun karim. Al-Ayah Surat An-Nur ayat 26. Niki merupakan ayat kebanggaan sangke Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tentang pembebasan dirinya langsung saking Allah Ta'ala. Regani wonten gini kitab ingkang kula diparingi kalih Habib Z Gibinusin Al-Hamid namir kitabi An-Nasab wal Musyahara baina al-baiti wa sahaba. Niki nerangaken niki halaman 309. Niki merupakan kebanggaan Aisyah radhiyallahu anha. Dia mengatakan ngeten, "Fuddiltu, aku diparingi kelebihan dening Allah Ta'ala ala nisa'in nabi, melebihi garwa-garwanya nabi di asrin kelawan 10 bagian, 10 kelebihan. Kila mahunna ya ummal mukminin." Sedaya para sahabat yang manggil Aisyah adalah ummil mukminin. Masya Allah, masya Allah. Semua sahabat manggil beliau ya ummal mukminin. Termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sing jari perang ambil mboten mboten mboten mboten. Kaifa haluk ya ummah? Mboten. Ali bin Abi Thalib, "Kaifa haluk ya ummah?" Ada pundi keadaan sampean wahai ummah, ibu. Ali bin Abi Thalib bayangkan. Kalau ada orang-orang Syiah Rafidho mengatakan bahwa antara Aisyah dan Ali bin Abi Thalib itu ada namun di permusuhan goro, tidak pernah. Dan saya tidak pernah tahu surat yang macam ini. Saya tidak pernah tahu baca kitab-kitab yang mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah Aisyah permusuhan, tidak ada. Malah sangat menghormati Ali bin Abi Thalib terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Karena apa? Karena Aisyah adalah merupakan garwa yang tercinta dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngono lho, Pak. Nggih. Napa? Sebelumnya ummal mukminin takoni sahabat. Qalat lam yankih bikram qattun ghairi. Kanjeng Nabi gak tahu ngerabi perawan selain saya. Semua yang dikawin Nabi sallallahu adalah janda-janda. Hanya saya sing pikir satu, masya Allah. Kedua lem yang kah imroatan abawa Abu Hajiran yoidi. Kanjeng Nabi tidak pernah mengawini perempuan yang bapak ibunya ikut hijrah ke Madinah selain saya. Abahaya bersedih rojolan, ibunya Wiroman hijrah kali kanjeng Nabi ke Madinah, tidak pernah ada. Karena kanjeng Nabi sing bapak ibune hijrah tidak ada selain saya. Dua. Ketiga, anzalallah azza jalla bara'ati min sama. Hadiki. Wat thayyibatu ritni. Langsung saka Allah Taala saka langit. Bangga Aisyah masyaallah, bangga Aisyah. Melegani lah ana wong si Arab itu mencaci maki Aisyah di Rumi Kadir. Kafir kalau tidak punya kita mengenal kafir kafir. Kalau ada orang si Arab itu mesek menghukumi Aisyah di selingkuh berbuat fahisyah, maka harus dihukumi kafir. Karena apa? Menyalahi dawuhnya Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak percaya dengan firman Allah taala. Wat thayyibatu lit-thayyibina wat thayyibuna lit-thayyibat. Bangga Aisyah, alhamdulillah. Allah taala nurono wahyu kanggo aku, bangga Aisyah. Yang keempat, wajah Jibril di surat timas sama fi hadratin. Qala ya wajha fa inna imratuka untuk Jibril matur ke Nabi, soalnya ke Nabi kali betul kain sutra ijo dibuka yaitu Muhammad bujumu. Jadi biar ini dan sebenarnya ada foto biar ini, tapi terus warga ini dibuka ke Nabi yaitu Muhammad bujumu besok sarga dunia sarga dunia bujumu sarga bunyumu. Jadi empat lima wa ana atasilu ana wawa min ina'in wahidin. Aku tahu siram barang kanjeng Nabi fi ina'in wahidin pada tempat satu. Kanjeng nyebut Nabi siram. Nah Aisyah gantian ngaten. Coba apa bisa-bisa kalau dibujuk gantianan ngono ya. Satu bak ngono. Ngono lho ya. Yes, kanjeng Nabi baca ngawat, kalau besok, ya besok gunung ngawat. Ibu dia coba-coba nggak tahu-tahuan, ya. Anas. Lajang terus. Bahkan usalli anak, muta ditonton bayi nadai, walam yakun yap andali kawahi, piwahi daten minisaihi. Kauiri, kanjeng Nabi daluku solat. Aja tahajud, kanjeng Nabi dia sangat itu. Malah lawe ter, kemana kalau mandi kula sunat, petir, itu sunat. Kangi umat kalau kanjeng Nabi wajib itu. Kanjeng Nabi sholat dahulu, aku malang. Nak bersama kanjeng Nabi. Wah alif, Aisyah ni masya Allah. Ceng alam. Jika kanjeng Nabi sholat niku, Aisyah niku turu malang. Selain Aisyah, tidak ada yang begitu. Bermantun kali kali. Pulau batu. Aisyah. Yang ketujuh, niku napa? Makanya Zulali Wahyu wawamai. Tiap-tiap kanjeng Nabi angsal wahyu pasti itu beliau di rumah saya. Tidak pernah kanjeng Nabi menari wahyu selain di rumah saya, tidak ada, tidak pernah. Sangat saking mulianya Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang ke-8. Qabadallahu nafsahu wa baina sahari wa nahri. Waktu kanjeng sedo tak rangkul, tak rompoh Rasulullah antara ini di sore guluku dodoku pokoknya masya Allah, masya Allah saking cinta Aisyah datang Rasulullah, juga Rasulullah cinta Aisyah sampai beliau betul. Jadi saya dan itu ada di pelukan Aisyah berdualah biar apa sampean. Yang ke-9, wa mata fi lailatil lati kan yadru aliyatiha. Kanjeng Nabi sedo tepat gilirane kanjeng Nabi bergilir nggih wonten ngene daleme Aisyah radhiyallahu. Jadi kanjeng Nabi sedo itu tepat di rumah Aisyah. Malah hari itu malam itu giliran kanjeng Nabi dan Aisyah. Sing terakhir wa dufina fi baiti. Rasulullah di makam no ono kamarku. Rasulullah di makam no kamarku. Berarti besok kanca-kanca niki muga-muga haji kabeh. Amin. Muga-muga haji kabeh. Lan ziarah datang makam kanjeng Nabi. Ya makam kanjeng Nabi niku le. Daleme Aisyah. Nggih makam kanjeng Nabi ku asal-asalan daleme Aisyah radhiyallahu anha. Itu setengah saking 10 kelebihan Aisyah terhadap lainnya. Karwane kanjeng Nabi. Kemudian wonten ngene kita baidawi. Niki jarang-jarang kula kutip niki masyaallah nggih. Ya napa? Ngeten. Apa yang dikatakan lahum mafiratun wa rizqun karim. Dadi tiyang at-thayyibatu thayyibina niku wong sing api-api At-Tayyibat Aisyah litaybina Rasulullah. Wong sing api digarwa wong sing api. At-Tayyibat Aisyah at-Tayyibina Rasulullah. Pas si wedok salihah sing lanang nabi masyaallah. Lah ben ngoten napa wong sing selalu dituduh Aisyah lahum mafiratun. Mereka-mereka senantiasa mendapat mafiroh dari Allah Ta'ala. Terusane warizkun karim. Lenten lafad Al-Quran warizkun karim. Itu pasti sarko. Pasti sarko. Dan ngaji. Warizkun karim sarko. Muga-muga kula sedaya sak keluarga kabeh sampeyan sak keluarga. Muga-muga termasuk ahli sarko Allah Ta'ala. Amin ya Allah. Amin ya bidosa. Ya al-jannah. Faqad laqad barallahu bi arba'atin wa laqad barallahu arba'an bi arba'atin. Boten Aisyah tok yang dibebaskan Allah Ta'ala niku melalui Al-Qur'an. Boten Aisyah tok ada empat orang-orang soleh salihah yang dibebaskan Allah Ta'ala melalui Al-Qur'an. Pundi nur setunggal Tara'atu Musa Yunus Yusuf Yusuf Baratu Yusuf alaihi salam bisyahidin min ahliha. Tenang. Masyaallah Zulaikha niku nemen cintae bagi Nabi Yusuf alaihi salam. Ana Nabi Yusuf niku gandeng masyaallah. Kok iso ndise gak kepencut. Kira-kira sak bangil ga ono sing padha ndes mboten enten. Masih sopois melek-welek ngene iki. Nabi Yusuf buwane polis. Saking gandenge Zulaikha niku sampe kepencut. Kepencut, senang cinta pada adik pelayani pelayani bareng namun gak kuatin Zulaikha kali Nabi Yusuf dikrempuk Nabi Yusuf niku bedah burin ini ki gabis burin bedah cepat ngotin niku pati Azhar malbu kamar diwalik Azhar, ya apa hukumnya wong sing nyenengi keluarga sampean. Ya sudah tenang. Ya apa? Hukumnya wong sing nyenengi keluarga aku itu seneng iki. Dibalik ngoten, padahal dhewe sing nembe Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf matur ngajar. Ajar kula mboten salah. Saksine enten. Di saksine jadi Zulaikha. Iki karek cilik. Di saksi. Ya apa? Aku lan niki jarak ini mari bayi aku belon pakaiannya Yusuf lah Yusuf pakaian niku pedang burine Yusuf sing temen Zulaikha sing salah. Yusuf sing temen ngomongnya Zulaikha sing salah itu lho sing buri pedang. Oh lah kok Zulaikha sing salah. Satu pembebasan langsung ke Allah Ta'ala. Satu Yusuf ini lho kalau mau siapa pas Yusuf adiknya sosok semua. Ya Yusuf. Kedua, ing menika Allah Ta'ala membebaskan Abu Musa alaihi salam. Min qal yahudi fihi bil hajar ala dzabah bisaubihi. Wonten masyarakat Abu Musa alaihi salam Bani Sa'il. Itu isu-isu sebab wong biyen niku wong lanang lan adus bareng-bareng. Mboten asat nang mboten asat haram niku. Masih wadah lanang. Kadang-kadang nggih maaf kadang-kadang kita bengi kali kedo niku lanang nggih ati bareng kadhe semen tok nyel kedo ngene iki men tok yo gak oleh weten iku weten nang sama sih gak ketu gak oleh weten iku dadi jaman Nabi Musa biyen lanang bareng-bareng ati bareng saiki ben bareng-bareng tok gede-gede ya gede-gede kok teman-teman iku benar nanti asli nggih. Bentaran salmat ini masya Allah. Lepas itu bentar pauruh nabi di Joko di untuk kehormatan ni. Dari isu-isu Musa itu gak kelima di bareng orang lah kariku cacat gede. Ada leh. Tapi Musa itu Musa gak kelima di bareng orang lah cacat dah kariku gede. Isu bersiar tersiar. Wah, ya, oh, korek. Nabi Musa ya susah aku bisiar dengan Tuhan. Ya Allah, apa pada aku dibukakan Allah Ta'ala tablet. Aku ada jenabi, ngurung-ngurumat dengan Israel, atas sarangin ini. Rasanya Allah ngeran membebasakan. Waktu Nabi Musa itu adus jambat, coplok gamisnya pakaiannya jadi ini waktu. Mereka dengan ini, lumba. Dan ini waktu ini, waktu Nabi Musa itu badai mentas, waktu ini Melayu. Waktu ini Melayu. Ya Hajar, baik Saubi, Saubi, ya Hajar, Saubi, eh. Waktu-waktu itu pakai aku Melayu. Udah. Jadi yang itu, oh, kau apa-apa, udah hari. Kau apa-apa, itu lah, berharap. Pembebas Nabi Musa dengan beratu yang di layu akan Allah Ta'ala di wawu. Bebas. Oh, tempat, Masya Allah. Lungut ini kayak senjata. Dari tiang-tiang Syiah, Rafidah. Lon hadis Bukhari. Oh, nah. Nabi muncul, guys. Itu cerita Bukhari. Bohong. Lungut ini, Pak. Bohong. Hadis Bukhari bohong. Curang. Perlu nih untuk orang-orang Islam supaya tidak percaya dengan Hadis Bukhari. Hadis Bukhari ini berisi hadis lebih daripada 5.000 hadis yang tercantum dalam Al-Bukhari. 5.296 di Bukhari. Lalu kata ini diteliti oleh Syiah. Oh, Bukhari banyak bohong. Nyata nih, orang anak itu Melayu muda. Hikmah. Hikmahnya Allah Ta'ala menunjukkan bahwa apa yang diisukan oleh Yahudi bohong. Lek podo-podo ngoten, Pak. Neliti-neliti ngoten. Lek hadis Bukhari insya Allah satu pun tidak ada yang cacat. Tapi Al-Kahfi, Masya Allah, Masya Allah. Kitab rujukan wong Syiah ribuan yang cacat. Termasuk yang paling bahaya. Temenan. Lomoco Al-Kahfi. Termasuk yang paling bahaya. Giniku ikhikati orang-orang Syiah Rafidah. Bahwa orang Syiah itu dibuat oleh Allah Ta'ala dari lemah putih. Sedang orang Al-Husan Jamaah, Al-Sunnah Jamaah itu dari lemah hitam. Ngotek kurang ajar ya. Dikit Al-Kahfi ini. Kapan-kapan kalau gua akan itu. At-Tin. Al-Baidah At-Tin As-Saudah. Jadi keyakinan Syiah yang tersembunyi tidak pernah ditampakkan ini bahwa orang Syiah itu terbuat dari lemah putih. Artinya le ono Syiah melakukan maksiat dosa ini tidak no lemah irang. Alhamdulillah, saya kurang ajar kata ini. Sebaliknya le ono Syiah itu melakukan api ganjaran kayak nonge Syiah. Naudzubillah. Atina, atina itu yuk lemah di kuah. Itu ada Al-Kahfi ada lu ngono menengae dheweke. Malam arti ucap-ucap sing kelite-kelite itu hadis Bukhari. Nggih, radhiyallahu anhu. Niki lho Pak, kecurangan mereka. Dua. Jadi Allah Ta'ala membebaskan kan Nabi Musa alaihi salam niku waktu ditumpangi pakaian Musa kate mentas waktu ini Melayu. Ya Hajar, baik Saubi ya Hajar Saubi, waktu-waktu iki pakai aku Melayu. Roka beo yo so kapo po jane padha mek anae temuji padha ae kira-kira mau dikira sedaya ya padha kok iki kok iso ale padha-padha. Yang ketiga Maryam alaihissalam ibune Aisyah Nabi Isa alaihissalam. Yo opo Maryam bapak wong sing saleh ibu sing saleh kon kok iso dhe anak kan ibu kan dibojo. Kok iso kon ibu? Bapakmu sing saleh. Ibu sing salihah. Kok iso kon iku? Duwe anak tanpa bojo kok iso? Kon dikon. Berarti jawab. Di Maryam radhiyallahu anha. Berarti jawab, kita tak. Takon iki lho. Aja takon aku takon arek cilik iki. Arek bayi iki. Jare wong sing nojo. Iso arek bayi ngomong. Kok ono critane Maryam arek bayi ngomong. Ngomong ini Abdullah. Oh, aku hamba Allah. Duduk aku Isa duduk pangeran duduk Abdullah hamba Allah. Itu bebas dari tuduhan orang-orang sekitarnya. Di dari siji Allah Taala bebaskan kita siji bebaskan Nabi Yusuf, ya. Kaping kali Allah bebaskan Nabi Musa alaihissalam. Ketiga Nabi Allah Taala bebaskan dari Maryam rahimah Taala radhiyallahu anha. Yang keempat yang paling top Allah Taala membebaskan Aisyah dari tuduhan keji. Niki. Keempat Aisyah radhiyallahu anha di hadir ayat al-karimah madil mubalah. Wa ma dzalika illa li adai man sibir rasul wa ilai manzilihi. Jadi Allah Taala nurun wahyu khusus untuk membebaskan Aisyah itu tambah mengangkat derajat Rasulullah dan tambah meninggikan nama Rasulullah. Hebat. Betul mungkin kanjeng Nabi ngabi ini wong sedok sing elek mungkin. Mereka wa ta'al kalau kan mataken wat thayyibatu lit thayyibin ya, wat thayyibun lit thayyibat. Cocok. Atau ibatu Aisyah, thayyibin Rasulullah. Iki masalah Al-Qur'an iki. Mereka nilai ono uang mencaci maka Aisyah karena berbuat serong itu orang jadi hukumnya kafir. Tak teruskan iki. Niku tafsir Baidawi juz 2 halaman 120. Niki mboten nate kula kutip niku bagian niki. Kula gak ada kitab iki. Ulaika barauna mimma yaqulun. Ulaika padha mendungake jinan at-thayyibat wa thayyibin. Barauna dibebaskan Allah Taala. Dibebaskan Allah Taala dengan wahyu mimma sanga tuduhan. Ya kuluna kepada ngucap semua wong-wong munafik, wong ifik yang dipendegani sing dikepali oleh Abdullah bin Ubay. Rojo ni wong munafik ni pun. Disiar-siar no. Aisyah selingkuh, Aisyah ngini-ngini. Ngoten iki lho. Kowe dibasa Allah Ta'ala ni kok bangil ini kata. Ngoten iki. Wah, paling ngilo-ngilo Aisyah luar biasa. Hati-hati lah. Kata. Wong siar kita bangil, wedok-wedok, wong ngilo-ngilo, entek-entek anis. Tobat, mundur mati. Lek mati dadi celeng jalan kok. Aisyah adalah perempuan sing paling dicintai Rasulullah. Ya Rasulullah, sinten kanjeng Nabi yang istri sing sangat cintai Aisyah. Gagang jaler Abuha. Apa nih abang itu? Pernyataan Rasulullah. Jadi perempuan yang dicintai Rasulullah adalah Aisyah, zaujatun Nabi. Wong lanang Abu Bakar, Abuha. Bapak ini Aisyah. Ada hati lain. Ya Rasulullah Sindrat. Yang tinggal itu itu Fatimah. Lanang Ali bin Abi Thalib. Maksudnya. Diri-diri. Giling-giling ya. Terus saya ini. Ulaika. Ulaika ini isim isyara. Al-isyara bi ulaika ila tayyibin wa tayyibat. Ulaika ini kan. Dalikal kitabu. Dalika ini kepada isyara. Ini ke ulaika isyara. Siapa si isyarai? Adalah orang perempuan sing api, lanang sing api. At-taibin Rasulullah taibat Aisyah. Wabamir yakuluna. Yakuluna wang jamudakar salim. Siapa yakuluna niku? Lil khabisat lal khabisim. Wang sing elek omongin. Wang sing selalu menjarak berita bohong. Wal murad tabriatu Aisyah artine ulaika mubarauna yaqulun adalah pembebasan Aisyah radhiyallahu anha mimma rumiyat bihi dari tuduhan-tuduhan yang dituduh mereka yang dituduh mereka Aisyah bebas alhamdulillah. Ajna Rasulullah niku dituduh kan sakit Pak sakit habis sakit itu rongenes yo Pak dituduh zinong ini nemes Pak. Disambangi Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau macam ni. Nggih. Dakhala Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma Abdul bin Abbas sambang. Datang Aisyah radhiyallahu anha. Ala Aisyah radhiyallahu anha fi maradhiyah, pada sakitnya, sakit, nemes. Aisyah duduk dengan nemes. Wa ya khaifatan min al-qaddum, Allah khawatir. Ojo-ojo aku lorok mati. Aku lek mati, ya apa besok? Akhir-akhir aku ya apa? Dituduh kok ngene mati apa? Pedi ya iki. Pedi mati. Masale tuduhan masih belum tuntas. Belum selesai tuduhan iku. Lek aku mati, iki durung tuntas akan kanjeng Nabi, ngoten Pak. Pintre Aisyah radhiyallahu anha. aku lek mati iki durung tuntas sakang Kanjeng Nabi, ya apa nama Kanjeng Nabi? Wa ya khaifatun minal qudum ala Allah taala. Faqala Abdullah bin Abbas sambang, la takhafi. Teman susah Aisyah, Anda jangan susah. Li annaki la tuqaddimina illa al-maratib al-karim. Karena sampean Aisyah itu tidak datang pada Allah taala, tidak menghadap Allah taala illa ala mafiratin. Tapi menghadap Allah taala itu seperti mengampuni Allah taala pun kuatos sampean. Warizkun karim ditani kuwau sarga pun kuatos Aisyah. Sampean dibebaskan Allah taala. Sampai digadang swarga. Mas pun dosa sampean. Farhan pun juga tenaken itu lho. Ambek Abdul Malik semaput. Sak senenge atine. Pirang-pirang dina lara diudem-dem Abdul Malik. Niki. Watalal ayat wa khusyaliha semaput. Farhan bima taala krana seneng apa sing diwaca Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Niki wonten tafsir An-Nasafi. Nah, saya kira Pak. Niki juga tidak pernah saya kutip. Ini terjadi dengan kitab tafsir An-Nasafi juz 2 halaman 150. Lek wau tafsir wau ngene ngoten. Kula hadiah saking Habib Al-Walid di Habib kula nggih wong tuwa kula wanto angkat Al-Habib Hasan bin Segab bin Mustafa Segab. Allahyarham sedo. Lindur wacan hadiahkan kokon. Waduh tekan jus. Kulo ning ngoten. Nasana sami iki hadiah sangko alumni Sarafia. Namine oh. Rusdiana, fadol. Ya. Ya. Rusdiana fadol. Ada Pak Suruan. Hadiah. Mas aku kulo teman di Mekah. Tasara Safi 2 jus. Ini ayatnya. Jadi wau kula sami male. Manusia meresoleh salihah yang dibebaskan Allah taala. Melalui wahyu saking langit siji Nabi Yusuf alaihissalam. 2 Nabi Musa alaihissalam. 3 Maryam radhiyallahu anha. 4 Aisyah radhiyallahu anha. 4 ini dibebaskan langsung oleh Allah taala dalam Al-Qur'an dalam akhirnya. Pokoknya semakin kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wat tayyibatu lit tayyibina wat tayyibuna lit tayyibat. Wong-wong wedok sing bagus-bagus iku lit tayyibina kanggo wong lan sing bagus. Itu si bagus Aisyah. Lanang sing sae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus ulaika mereka-mereka sing bagus mubarrauna dibebaskan oleh Allah taala. Mimma yaquluna dari tuduhan-tuduhan mereka, orang-orang ahli efek, wong sing ahli bohong, orang sing nyana bisa-bisa bohong. Terus lahum mafiratun warizkun karim alhamdulillah. Pandur-pandur nopo. Lah umpam itu orang gitu ku Aisyah dolar. Karena kaji Nabi. Lah pula ya nopo. Takut nongol senpa. Takut nongol sen sampean. Lah pula dipun tuduh. Nolong. Kalau dipun tuduh selingkuh. Kalau Anda betul-betul tidak berbuat mencuri, kalau Anda betul-betul tidak nyelereng selingkuh, dalil ramyo, wudu, sembahyang hajat tahajud, insya Allah, Allah Ta'ala memberi sampean. Ngoten, itu cara untuk membebaskan diri dari tuduhan sekecil. Itu dunyolong sampean. Mah dilaporkan polisi padahal Anda tidak dituduh selingkuh sampean oleh masyarakat naudzubillah naudzubillah padahal tidak Bagaimana cara membalaskan? Lalu teman tangi wudu usalli sunnatata di Allah. Menungatan dunga ya Allah Gusti terjoai. Kalau betul dunga ya ngeten Gusti, puji-puji panjenengan bebasakan dan Tuhan insyaallah, insyaallah bebas sampean. Cara-cara untuk membalas diri dari tuduhan sendiri. Ya ya insya wahyu langsung dengan Allah Ta'ala. Sama di dunia Nabi, ya. Soal ma hukmu man sabba ummal mu'minin. Iki hukum. Ya apa hukume wong sing mencaci maki. Sabba. Iki kula iki nulis iki. Sabba artine menghina agama. Satu. Dua, mencaci maki. Tiga artinya melukai hati Aisyah. Wong suci suci ngapi-api dilukai hatinya Aisyah. Sabda. Jangan apa hukumnya? Melukai hati Aisyah. Melukai harga diri Aisyah. Melukai agama Aisyah. Bagaimana hukumnya? Auqazafaha. Atau menuduh Aisyah berbuat selingkuh. Jawab. Inna zalik kabiratun min akbar kabair. Naudzubillah. Tuduhan itu termasuk dosa yang paling gede. Akbar kabair. Bagaimana batu ngoten? Posisi dituduh jauh jajan Nabi. Yang paling dicintai. Dituduh selingkuh abis Sofwan. Sofwan itu yang menuhinya Isa. Film di waktu itu. Panjang ceritanya. Jadi tuduhan itu termasuk kabiratun min akbar kabair. Wali adubillah. Balqala qadiyat fi syifa. Walau ada kitab asyifa. Khusus membela sahabat kanjeng Nabi. Dua juz. Gada kula. Karangan Yusuf An-Nabhani. Man sabba Aisyah. Mal mu'minin. Siapa yang melukai hati Aisyah. Ummal mu'minin. Kutilah. Harus dibunuh. Kutilah. Harus dibunuh. Wa man ramaha faqad khalaqa al-Qur'an. Wa buluk hatinya. Saya kenodo. Ramaha faqad khalaqa al-Qur'an. Orang itu berarti gak percaya Al-Qur'an, dia kafir, dia murtad. Kenapa sih? Senajan tidak terbunuh dia kafir, dia murtad. Apa sebabnya? Lagilah. Kenapa? Melukai Aisyah dibunuh. Enggak, ya abdi ila sabilillah. Sebab wong sing melukai Aisyah itu dari sebab napa niku ila sabilillah. Menghina agama Allah Ta'ala. Sing bahasa Allah Ta'ala wahyu kok sing dihina men. Hati yang bangil nggih, wedo-wedo si Arab iki hati-hati lho niku. Hubung durung mati tobat to sampean. Wah, lek ngira Aisyah ente-entean mbok bangil iki lho. Lianna man sabba faqad sabba nabi. Karena mencaci maki Aisyah berarti mencaci maki kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man sabba faqad sabba Allah. Terusane lurusane. Lek wong ku mencaci Allah kanjeng Nabi berarti mencaci maki Allah Ta'ala. Wis tutup wis. Tetap wis. Hadali ala zalika anna tayyibah. Dalile Allah Ta'ala sudah membersihkan, mensucikan, membebaskan Aisyah dari tuduhan. Zawajallah litaib. Aisyah digadang untuk dikawini kanjeng Nabi At-Taib, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Falama qadafaha qaumaha anzalallahu udraha. Waktu Aisyah dibentuduh berbuat selingkuh, Allah Ta'ala nurun wahyu. Lan udra juga alasannya. Abaru ahabi mayakuluna dibebaskan oleh Allah Ta'ala. Langsung Allah Ta'ala sing bebaskan Aisyah radhiyallahu anha. Yuradu bitayyib an-nabi wa tayyibat jala Aisyah radhiyallahu anha. Wa man sabba an-nabi fiha wa kafirun. Hati-hati. Hati-hati wong sing ora wijo. Iku bocor. Sapa-sapa sing menuduh Aisyah bahwa kafir kafir. Apa sebab? Kata alasan siji, Aisyah sudah dibayar Allah Ta'ala langsung melalui wahyu. Dua, Aisyah termasuk zaujatin Nabi yang paling dicintai. Tiga, jarang-jarang turun ini. Apa? Sepertiga hukum Islam itu dimiliki oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mereka para sahabat takut taat hukum Aisyah. Intra Aisyah itu. Sepertiga hukum agama itu dipunyai oleh Aisyah radhiyallahu anha. Oh, itu lho, Pak. Ini jalan tiap musmrat. Bun. Mal'un dilaknat. Sopo fa'ilhu wong sing lakoni tuduhan. Haramallahu alaihi jannah, haram masuk surga. Hati-hati lo ya. Peringatan orang-orang si Arawido, jangan sekali-kali menuduh Aisyah. Jangan sekali-kali. Kalau mau ingatkan ini, sudah banyak tulisan-tulisan yang sifatnya menuduh Aisyah berbuat selingkuh. Hati-hati. Senajan gak ngomong, Pak. Gak ngucap. Nulis pada mawon. Sebab Alkitab Ahadul Lisanaini. Dari kitab Surah Taufik. Alkitab Ahadul Lisanaini. Tulisan salah satu ucapan dua. Gak ngomong, Pak. Memang gak ngomong. Ono tulisan ini. Saya menyatakan bahwa rumah ini saya sewakan di bulan ini dengan apa namanya harga sekian. Tak ngomong sampean. Ya bos, tuh terus katakan. Dari tanda tangan itu berpatin gantung ucapan. Ini ngomong. Gak ngomong tapi nulis. Podohai pak. Podohai disanya. Sampean. Kalau dibilang dalik. Gak ngomong. Nulis tembok. Podohai gede. Ya menurutin. Nulis tembok. Saben wong ngocok. Dosa sampean. Kapan sentek pedro kiamat? Hati-hati sampean. Sebaliknya sampean nulis Bismillahirrahmanirrahim. Apa tulisane? Kayak pocot, tempel tembok. Selama tulisannya ada ganjaran sampean. Ngoten nah. Nulis elek ya dosa. Mbut umpama ya. Saben wong maca dosa sampean. Kada selangane guyon-guyon. Tapi itu bahaya sekali. Bahaya. Gak ngomong nulis padha mawon. Kada kata iki. Wong sia gak ngomong tapi tulisannya mencaci Aisyah padha mawon. Wa akhraj Ibn Hazm bin Nabi Laisan bin Ammar radhiyallahu taala. Qala sami'tu Malik bin Anas radhiyallahu yaqulu. Malik bin Anas termasuk mazhab Maliki. Wah kereng niki. Terutama kereng menghadapi Syiah. Bagaimana? Man sabba Abu Bakar wa Umar. Julida. Sapa-sapa wong sing melukai hati Abu Bakar, menghina Abu Bakar, mencaci maki kepada Umar, harus dijilid. Kepuk, diajar. Berarti Malik bin Anas. Waman sabba Aisyah kutila. Eh bau. Sopo-sopo semenuju Aisyah terbunuh. Harus dibunuh. Kila lahu. Lima yutalu Aisyah. Karena apa? Menghina Bakar. Hanya dipukul. Menghina Umar dipukul. Aisyah kok dipatahin apa? Lima. Karena apa? Ya Aisyah. Kola. Ya Allah Ta'ala. Ya kul wa Aisyah. Berbanda. Ya idukumullahu ayya unta'udul misli abada in kuntum mu'min. Ojo bali ni mana kon. Kon ojo bali mana doa Isa. Ya kon iman. Ya ka iman kon. Kon bali mana. Mati kafir kon. Mati nono. Mursat itu. Ini alasan oleh Imam Malik yang digunakan untuk membunuh orang yang menghina Isa. Rojolannya. Tolim Hazmin. Komentar Ibnu Hazm terhadap kata-kata Malik bin Anas. Qaul Malik hadza sahihun. Betul. Apa yang dikatakan Imam Malik tentang terbunuhnya orang semina Aisyah. Qalan wa hiya riddatun tammatun masyaallah. Mereka yang menuduh Aisyah berbuat selingkuh, berbuat talak fahisyah termasuk murtad sing sampurna murtad. Nah, dibilang tadi. sing betul-betul murtad naudzubillah dzalik. Hati-hati lo ya, wong manggil banyak hati-hati sampean. Hubung durung mati tobat to sampean. Takdzibun, membohongi, gak percaya li ta'ala. Pangeran nurun wahyu iku wau, marauna yaquluna Aisyah dibebaskan, gak percaya takdzibun. Terus takdzibun illa fi qat'i in dalam keputusan Allah Ta'ala bi bara'atiha lawan bebasnya Aisyah. Yang terakhir qala Imam Al-Hafidz Bakar Al-Arabi, in al-ifki sak temene wong sing nyer berita bohong yang dikomandani oleh Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Abdullah bin Ubay, Abdullah bin Ubay niku raja ni wong munafik, Abdullah bin Ubay niku bagaimana ramau Aisyah menodo Aisyah al-mutahharata sing suci bil fahsyah dengan berbuat keji, naudzubillah perzinaan, naudzubillah mindzalik. Bapak Allah Ta'ala monggo Allah membebaskan Aisyah. Fa kullu man sabbaha ghairu Allah Ta'ala min huwa mukadzibun lillah. Man kadzdzaba Allah fa huwa kafirun. Kafir mali. Inilah Bapak sekalian, insyaallah malam ini akan kami teruskan tentang kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha dan tentang kebejatan orang-orang yang menuduh Aisyah dengan berbuat keji. Niki wonten ing kitab niki kitab Al-Adwiyah Ad-Damigha halaman 30 sampai 31. Alhamdulillah. Tinggal waktu 6 menit. Paling enggak ada masalah-masalah monggo kita adakan dialog. Sementara aku lagi ucapan ihdinash shirotol mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.